بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Mari kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas dan merangka untuk mengambil faedah dari risalah yang sangat singkat akan tapi insyaallah sangat bermanfaat dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang merupakan risalah dari silsilah akidah yang selayaknya setiap kita untuk mengenalnya karena termasuk di antara dasar-dasar agama yang akan menjadi prinsip-prinsip seorang muslim dalam menjalankan agamanya. Kita sedang atau sampai pada pembicaraan tentang yaitu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah terangkan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa idza qila lak bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepada anda bagaimana anda mengenal Rabbmu, maka beliau mengajarkan kepada kita bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk Allah. Sesungguhnya ikhwani fillah, terangkum dalam satu perkara yaitu ayat. Ayat itu ada ayat yang kauniyah, al-ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah, dan ada al-ayat al-masluah, ayat-ayat yang dibacakan. Ayat-ayat kauniyah adalah bentangan-bentangan alam semesta. Dan ayat yang matluah yaitu ayat yang dibacakan. Dan kita tidak akan mengenal Allah dengan sebenarnya kecuali dengan ayat-ayat matluah setelah kita diajak untuk merenungkan tentang ayat yang kauniyah. Karena Allah dengan ayat matluah memperkenalkan dirinya sendiri. Siapa itu Allah? Allah memperkenalkan dengan semua nama-nama dan semua sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani billahi rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau membawakan dengan kalimat wa min ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dan sesungguhnya yang beliau sebutkan dua-duanya ini merupakan makhluk. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Dan tentu ini kita tahu ini semuanya makhluk. Akan tapi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ayat. Maka beliau katakan inilah diantara kita mengenal Allah dengan ayat-ayat Allah. Dan beliau memilih ini karena ini lebih nampak jelas. Benda yang berubah, malam muncul kemudian tenggelam, ketika masuk siang terus begitu muncul tenggelam, sehingga ini lebih nampak sebagai ayat Allah. Kemudian demikian pula matahari dan bulan, benda yang beredar, muncul, tenggelam, bergerak. Dan Allah SWT dan beliau bawakan contoh makhluk as-samawat wal-ard, yang sifatnya selalu dilihat bisa tetap, langit yaitu bumi ya ini. Akan tapi sesungguhnya semua yang beliau bawakan adalah makhluk Allah SWT. dan disempurnakan mengenal Allah itu dengan ayat-ayat yang matluah, dengan ayat-ayat yang dibacakan, yaitu wahyu, yang dengan itu Allah memperkenalkan dirinya. Yang kita tidak akan mengenal Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang betul-betul kita mengenal hakikat siapa itu Allah, kecuali dengan mengenal Allah melalui ayat-ayat matluah, ayat-ayat yang dibacakannya. Lalu beliau membawakan dalil, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah keberadaan malam dan siang, matahari dan bulan, dan ayat-ayat ini semuanya akan banyak memberikan manfaat kepada manusia. Malam, maka sungguh manusia membutuhkan malam. Siang, maka sungguh manusia membutuhkan siang. Bisa Anda bayangkan, seandainya hari itu semuanya malam, bagaimana? Atau seandainya semua hari itu siang, bagaimana? Antum bisa bayangkan, sehingga bagaimana keberadaan malam dan siang itu benar-benar merupakan tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Demikian pula matahari dan bulan. Ada enggak ikhwan manfaatnya matahari? Jelas. Sampai saking banyak manfaatnya, ada orang yang mereka menyembah matahari. Demikian pula bulan. Sangat jelas kemanfaatannya. Lalu Allah ingatkan, makhluk-makhluk Allah yang sekalipun banyak manfaatnya dan besar manfaatnya, dan itu semuanya tentunya dengan izin Allah, dan karena Allah yang menimbulkan kemanfaatan pada makhluknya tersebut, maka penyembahan itu bukan kepada makhluk. Maka Allah larang, la tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tapi sujudlah kalian kepada zat yang menciptakan mereka semuanya. Karena tentu Allah yang menciptakan mereka lebih hebat. Allah yang meletakkan semua kemanfaatan yang ada pada matahari, bulan, malam dan siang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah menunjukkan tentang yaitu rububiyahnya, dan juga berakhir dengan ajakan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau menyebutkan di antara makhluknya langit dan bumi, terambil dari ayat Allah yang beliau bawakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Thumma istawa 'alal 'arsy. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Istiwa di atas arsy. Iya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Terus? Iya. Sekarang bagaimana tidak diketahui. Kemudian sekarang bagaimana kita mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kita, bagaimana istiwanya Allah sudah dijawab. Kita tidak mengetahui. Sekarang bagaimana cara kita mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Hah? Jadinya Allah istiwa. Iya, terangkan bagaimana cara kita mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah. Bagaimana kemarin kita mengajarkan tentang cara mengimani sifat Allah kemarin, ikhwan? Bagaimana kemarin? Bagaimana kemarin teorinya kita mengimani tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemarin? Kita menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya tanpa melakukan takwil, tanpa melakukan tamsil, tanpa melakukan takwil atau tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'til. Ini yang kita lakukan. Maka ketika Al-Imam Malik ditanya oleh seorang berkaitan dengan istiwanya Allah, ya Imam, bagaimana istiwanya Allah? Kaifa istiwa'u? Maka kata Imam Malik, setelah beliau mendengar itu dan terasa berat dan gemetar, beliau katakan, al-imanu bihi wajibun wal kaifu majhulun wal istiwa'u ma'lum. Iman kepada istiwanya Allah wajib dan makna istiwa itu telah maklum, telah diketahui. Wal kaifu, dan bagaimana istiwanya Allah itu majhul, tidak diketahui. Dan aku tidak melihat Anda kecuali ahlul bid'ah. Akhriju hadha rajul, keluarkan orang ini dari majlis. Demikian Imam Syafi'i diantaranya mensikapi orang yang mereka pernah bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu Imam Malik, ikhwan. Imam yang didengar perkataannya, yang fatwanya bisa dilaksanakan, sehingga belum bisa mensikapi alul bid'ah yang akan merusak pemikiran yang lainnya. Kalau sekarang perkataan Malik antum terapkan, antum ustad ditanya, kemudian antum terakhir keluarkan orang ini dari masjid, antum yang dikeluarkan. Ikhwan billah, pertanyaan, ada enggak bagaimana istiwanya Allah? Ada enggak bagaimana istiwanya Allah? Ada. Bagaimana istiwanya Allah? Hah? Tidak ada atau ada? Bagaimana istiwanya Allah? Tidak tahu. Kenapa antum tidak tahu tentang istiwanya Allah? Hah? Sudah itu aja. Tidak dikasih tahu. Yang lainnya? Karena akal terbatas. Terus apa lagi? Tidak dikasih tahu. Terus? Bagaimana? Lengkap jawabannya bagaimana, ikhwan? Bagaimana istiwanya Allah? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Kapan orang bisa menjelaskan tentang bagaimananya sesuatu? Hah? Kapan seseorang bisa menjelaskan tentang bagaimananya sesuatu? Hah? Ya, yang pertama, ketika dia melihat barangnya. Yang kedua, ketika dia melihat yang serupa. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan info dari orang yang memberikan info yang akurat, kepercayaan. Dan tiga-tiganya ini kita tidak mendapatkannya. Apakah antum melihat Allah? Enggak. Apa anda melihat yang serupa dengan Allah? Enggak. Apakah anda mendapatkan info yang akurat dari orang kepercayaan Allah? Enggak. Berarti kita tidak akan mungkin tahu. Sehingga ketika ditanya tentang bagaimananya, maka kita mengatakan tidak tahu. Karena sehingga Imam Malik mengatakan majhul, tidak diketahui. Karena memang tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, tidak diterangkan perkaranya. Akan tetapi tentang bagaimana istiwanya Allah ada atau enggak? Ada. Ikhwati billah, ini diantara. Ini cara kita mengimani tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal arsy yughsil laila nahara, yang malam menutup siang, yatlubu hatitha, yang perjalanan malam dan siang terus beredar dengan cepat, saling kejar mengejar dan tidak pernah tumpukan. Malam masuk maka siang hilang, siang datang, malam hilang, terus demikian sampai waktu yang Allah kendaki. Ala laul khalqu wal amru. Ketahuilah hak untuk menciptakan dan memberikan aturan itu haknya Allah. Hak untuk memberikan aturan-aturan kehidupan itu adalah haknya Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha tinggi Allah rabbul alamin. Maka ini adalah diantara dalil yang beliau bawakan untuk menerangkan tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi ikhwan, ringkasnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama dengan al-ayah Al-Kauniyah, yaitu dengan ayat-ayat Kauniyah, yaitu bentangan para makhluk. Oleh karena itulah ikhwan sekalian rahiman wa rahimakumullah, banyak sekali Allah mengajak kita untuk menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ini juga diantaranya bagaimana Allah mengajak kita memperhatikan tentang penciptaan unta, ditinggalkannya langit, dikokokkannya gunung, dibentangkannya bumi. Ini semuanya adalah ajakan untuk memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Selain juga Allah terangkan yang lain-lainnya. Sehingga ketika kita mempelajari tentang alam semesta ini, sesungguhnya target yang paling tinggi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan ayat-ayat yang matluah, yang Allah mengenalkan dirinya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang betul-betul akan menjadikan manusia pandai bermuamalah, beribadah kepada Allah ketika dia mengenal setiap nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, ikhwan, merupakan tuntutan dan kewajiban seorang hamba dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tuntutan dan kewajiban seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya. Kenapa? Kenapa ikhwan? Kenapa seorang hamba wajib dan tertuntut untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Hah? Kenapa ikhwan? Kenapa? Kenapa? Karena Ya. Karena ikhwan, dari setiap nama-nama Allah itu ada tuntutan kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada dalam nama tersebut. Sehingga orang yang paling pandai beribadah kepada Allah adalah orang yang paling mengenal nama-nama dan sifat Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman. Apa artinya? Yang Maha Penyayang. Apa ibadah Anda berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman? Bagaimana? Apa bentuk ibadah Anda berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman? Atau sungguhnya ikhwan, kalau kita mau membahas kembali tapi khawatir agak kepanjangan, Allah katakan walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah Anda kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa itu ada dua. Siapa yang tahu? Doa itu ada dua. Siapa yang tahu, ikhwan? Yang pertama, doa ul ibadah. Yang kedua, doa ul mas'alah. Apa maksudnya doa ul ibadah? Apa maksudnya doa ul ibadah, ikhwan? Apa? Doa ul ibadah apa itu? Hah? Doa ul ibadah adalah semua bentuk ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang itu hakikatnya doa. Salat, puasa, zakat, haji, seterusnya. Semua bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan itu hakikatnya doa. Kenapa? Kenapa ikhwan? Kenapa ibadah-ibadah yang dilakukan itu hakikatnya merupakan doa? Bagaimana keterangannya? Karena inti dari salat itu doa. Kalau yang puasa, inti puasa doa. Zakat, haji, bagaimana? Siapa ikhwan? Yang mau jawab, ikhwan? Karena hakikatnya semua amal ibadah yang kita lakukan adalah doa permintaan kita kepada Allah dengan lisanul hal. Seakan-akan dengan sholat Anda, kah Anda minta, ya Allah, dengan sholatku ini maka selamatkan aku dari nerakamu, masukkan aku ke surgamu. Maka semua ibadah ini hakikatnya doa. Adapun doa ul mas'alah, apa itu? Doa dalam bentuk permintaan yang kita ajukan kepada Allah. Yang Anda mengangkat kedua tangan Anda, Anda mengajukan berbagai macam permintaan kepada Allah, maka itulah doa ul mas'alah. Sekarang Allah mengatakan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah Anda kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana terapan menggunakan asma'ul husna berkaitan dengan doa ul mas'alah dan doa ul ibadah? Doa ul ibadah, ya, kita mewujudkan amal ibadah apa yang terkandung di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya, Allah al-afuwun, apa artinya? Zat yang Maha Pemaaf. Dan Allah mencintai sifat pemaaf. Maka ibadah kita adalah mewujudkan diri kita menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah bentuk ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, apa artinya? Allah zat yang banyak memberikan rezeki. Apa bentuk ibadah Anda, ikhwan? Hanya meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dan hanya mengharapkan rezeki itu adalah dari jalan-jalan yang Allah halalkan. Allah Subhanahu wa taala ini Al-Aziz, apa artinya, ikhwan? Zat yang maha perkasa, yang maha mulia. Apa bentuk ibadah Anda? Kita hanya mencari kemuliaan dengan cara bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka setiap nama-nama Allah adalah menuntut kita mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sesungguhnya tertuntut dan wajib mengenal setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kitab yang sedang membahas itu. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perkataannya. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb itulah yang al-ma'bud. Yang bukan Ar-Rabb, maka dia bukan al-ma'bud. Sehingga yang tidak memiliki rububiyah, maka tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya yang memiliki rububiyah. Maka di akhir perkataan, dibawakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Khaliqu li hadhil asya, pencipta segala sesuatu ini, dan pencipta segala sesuatu itulah Ar-Rabb, maka huwal mustahiqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk mendapatkan penghambaan. Sehingga kalau bukan sang pencipta, maka tidak boleh disembah. Dan itu sesembahan yang batil. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rabbu huwal ma'bud adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan bersama, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb al-ma'bud, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian, sehingga yang wajib disembah adalah Rabb kalian. Dan Ar-Rabb itu hanya Allah. Sehingga Allah katakan, Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ini adalah penjelasan tentang rububiyah Allah. Bahwasanya Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan Anda beribadah kepada Allah itu Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan menyimpang dari pembahasan yang kita sedang bahas, ikhwan. Sedikit tambahan, semua perintah amaliyah kita beribadah kepada Allah, tujuan puncaknya adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kita diciptakan Allah agar, agar apa, ikhwan? Beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu tujuannya agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka ibadah yang tidak menghasilkan poin ketakwaan, sungguh ibadah yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia dia lakukan. Semua ibadah yang Allah perintahkan semuanya mengandung poin tazkiyatun nafs, yaitu ketakwaan. Tauhid. Perintah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu terwujudnya jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang hasilnya mentauhidkan Allah. maka orang-orang musyrik dikatakan Allah dengan kalimat bagaimana? Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Salat, salat Allah inginkan dengan salat itu bukan hanya biar, bukan Anda biar capek berdiri, rukuk, sujud, pakai baca-bacaan, capek, bukan itu. Akan tapi inna salata tanhanil fasya wal munkar. Ditunaikannya salat dalam rangka untuk tercegahnya dia di perbuatan fasya dan munkar. Setelah ditegakkan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah lidzikri, maka salat yang tidak menghasilkan tercegahnya dari perbuatan kekejian dan kemungkaran, sesungguhnya dia belum menegakkan salat dengan benar. Demikian pula puasa. Allah perintahkan puasa agar kita bertakwa, menjauhkan hal-hal yang diharamkan Allah. Barang siapa yang dia dengan puasanya tidak menghasilkan seperti itu, maka sungguh sia-sia. Rubba sha'imin laisa lahu min syami'i ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dengan puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Zakat juga demikian. Tutahhirukum, dalam rangka membersihkan kalian dan harta kalian. Sehingga zakat itu dalam rangka membersihkan dari kebakhilan dan kekikiran. Haji juga demikian. Maka dikatakan Nabi, orang yang mereka haji dan mereka meninggalkan rafath, meninggalkan jidal, meninggalkan kefasikan, maka inilah haji yang mabrur. Dan orang yang mereka tidak meninggalkan itu semuanya, sungguh sia-sia haji yang dia lakukan. Maka semua amaliah-amaliah yang Allah perintahkan dalam perkara ibadah, sesungguhnya targetnya terwujudnya poin tasyatu nafas. Oleh karena itu, tidak perlu seorang muslim dalam bertazkiyatun nafas itu menggunakan cara-cara khusus sebagaimana orang-orang sufi tazkiyatun nufus, kemudian menggunakan cara-cara Hindu, cara-cara Buddha, cara-cara orang-orang musyrik. Sudah cukup syariat agama ini mengantarkan jiwa itu memiliki jiwa yang bersih. Kemudian Allah menjelaskan tentang rububiyahnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum, dan seterusnya. Ini adalah rububiyah Allah. Maka di akhir ayat Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa kira-kira ikhwan mananya wa antum ta'lamun? Bagaimana? Apa maksudnya wa antum ta'lamun? Padahal kalian tahu, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang menghamparkan bumi, tidak ada yang menghamparkan langit, membentangkan langit, tidak ada yang menurunkan air hujan, kecuali itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda tahu itu semuanya hanyalah perbuatan Allah, jangan Anda sekutukan Allah dengan yang lainnya. Ikhwan billah, maka dikatakan ar-rabbu huwal ma'bud. Oleh karena itulah Anda akan mendapatkan banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala penjelasan-penjelasan Allah tentang batilnya sesembahan selain Allah. Contoh umumnya, Allah katakan, afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Jawabannya apa, ikhwan? Tentu tidak sama. Bagaimana Anda menyembah yang tidak menciptakan dan Anda bagaimana Anda menyembah juga yang tidak menciptakan? Bagaimana mereka tidak menciptakan dan Anda sembah? Yang menciptakan itu enggak sama dengan tidak menciptakan. Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam ayat yang para ulama mengatakan ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang mencabut akar kesyirikan, mencabut kesyirikan seakar-akarnya. Pembatalan tentang syirik seakar-akarnya. Qul ad'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan tentang mereka yang disembah selain Allah. Mereka yang disembah selain Allah itu la yamlikuna mithqala dzaratin fis samawati wa ma fil ardi. Sama sekali tidak memiliki apapun yang di langit maupun di bumi, walaupun hanya sebiji sawi, sesemut hitam. Tidak ada mereka yang memilikinya sama sekali. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah total, dan mereka itu enggak punya apa-apa walaupun sebesar biji sawi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Bahkan mereka juga saham pun tidak punya. Wa ma lahu minhum min dhahirin. Dan mereka tidak punya dampak apa-apa bagi Allah. Wala tanfa'u syafa'atu illa min ba'di ayadzanallah. Illa min ba'i illa liman adzinallah. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang Allah izinkan. Empat perkara ini seakan-akan mencabut akar syirik, mencabut syirik seakar-akarnya. Orang menyembah itu harapannya bisa permintaannya dipenuhi semuanya. Ya? Betul enggak? Bagaimana menyembah orang yang tidak memiliki apa-apa? Bagaimana menyembah kepada yang tidak punya apa-apa walaupun sebiji sawi? Terus apa yang Anda harapkan dari mereka? Oh, mungkin mereka itu tidak punya memang, tapi punya saham kepemilikan. Allah katakan juga, wa ma lahum fihima min syirkin, mereka juga tidak punya saham kepemilikan apapun. Oh, mereka mungkin punya dampak bagi Allah karena dibutuhkan jasanya. Kata Allah, wa ma lahum minhum min dhahirin. Mereka juga tidak punya jasa apapun yang berpengaruh bagi Allah. Apalagi yang Anda inginkan? Oh, mungkin mereka itu memiliki syafaat yang bisa diharapkan syafaatnya. Allah katakan, wala tanfa'u syafa'atu illa liman adzinallah. Tidak bermanfaat syafaatnya kecuali orang Allah izinkan. Maka kekuasaan mutlak syafaat di tangan Allah. Kalau keempat ini tidak ada semuanya, maka apa yang diharapkan orang musyrik dari sesembahannya itu? Maka ayat ini katakan para ulama, mencabut syirik seakar-akarnya. Dalam ayat yang lainnya, Allah juga katakan bahwa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa, mereka tidak mendengar. Tidak mendengar doa-doa seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, enggak bisa memenuhi permintaan kalian. Dan juga wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat bahkan mereka akan mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Di hari kiamat kelak ikhwan, semua yang disembah akan mengingkari para penyembahnya, bahkan sampai toh iblis yang disembah oleh manusia, yang iblis mengajak tiap hari, sore, siang, malam, semuanya waktu dipakai mengajak manusia menyembah selain Allah, tapi iblis pun mengingkari. Malaikat mengingkari. Nabi Isa mengingkari. Iblis juga mengingkari. Wa qala syaitanu lama qudhiyal amru baina lama qudhiyal amru. Dan iblis berbicara di mimbar api ketika telah diputuskan perkara di antara mereka. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar. Ini membuat ngenesnya orang yang mendengarkan pidato iblis dari kalangan ahlun nar. Wa wa'adatukum fa'akhlaftukum. Aku juga menebar janji kepada kalian, akan tapi aku ingkari, tambah ngenes lagi. Kemudian, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum. Dan sebenarnya aku tidak punya kekuasaan apapun untuk menyesatkan kalian, kecuali hanya ajak-ajak saja. Hanya bisik-bisik ajak-ajak saja. Dan ternyata kamu menyambutnya. Maka ini kebodohan kamu sendiri. Ini tambah ngenes lagi. Fala talumuni walumu angfusakum. Maka jangan cela aku, celalah diri-diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikhiya. Saya hari ini enggak bisa menolong anda sedikit pun. Sebagaimana anda enggak bisa menolong saya sedikit pun. Ini semua perkataan iblis yang membuat para pendengarnya tambah ngenes ketika mendengar perkataan-perkataan iblis. Dia sudah menyesatkan di dunia tiap hari, kemudian dia mengingkarinya dan bahkan berlepas diri, dan kemudian dia justru menunjukkan rasa takutnya kepada Allah sehingga ibaratnya ditipu luar dalam oleh iblis, sehingga tinggal menyesal dan gigit jari menyimpan kemarahan yang sangat besar. Ikhwati billah, inilah nasib akhir orang-orang yang mereka menyembah selain Allah. Maka ar-rabbu huwal ma'bud. Setelah beliau ikhwati billah mengenalkan kepada kita man rabbuk, dan setelah beliau mengajak kita bagaimana menerangkan bagaimana tata cara mengenal Allah, bima arafta rabbak, lalu beliau menjelaskan tentang bahwa yang berhak disembah itulah ar-rab, ar-rab itulah al-ma'bud. Maka beliau sekarang menerangkan di antara contoh-contoh ibadah dan menerangkan hakikat ibadah. Kemarin telah kita terangkan ikhwan, ibadah, definisi ibadah bagaimana kemarin. Di antara perkataan Syekh Al-Fauzan, bagaimana? Apa itu ibadah kemarin? Iya. At-tadallul wal-khudu' al-ikhtiyari wa taqarrabu ilallah bima syara'ahu. Rasa menghinakan diri dan ketundukan yang al-ikhtiyari, ketundukan yang didasarkan dari kesadaran, serta bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah ajarkan. Itulah ibadah. Syekhul Islam memiliki definisi atau takrif ibadah yang sering dipakai para ulama. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang diperintahkan, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam wujud perkataan atau perbuatan, baik yang sifatnya zahir atau batin, itulah ibadah yang beliau bawakan. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Itulah definisi ibadah yang beliau sampaikan, nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu perkataan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga orang yang tertuntut beribadah kepada Allah, artinya bagaimana semua perkataan dia itu perkataan yang diridhai dan dicintai oleh Allah, dan bagaimana perbuatan-perbuatan dia, perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang itu zahir maupun yang batin, maka sungguh dia akan menghiasi hari-hariannya, menit-menitnya, detik-detiknya, semuanya dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhainya. Dan dijelaskan pula di antara indikasi kita bisa mengetahui itu ibadah, yang pertama apabila itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ibadah. Yang kedua, perkara itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuji perkara tersebut. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pahalanya dari amalan tersebut. Maka ini diantara cara-cara mengenal bahwa itu merupakan perkara ibadah. Ikhwan fillah, telah kita juga jelaskan insyaallah bahwa ibadah hanya akan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Apa itu? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas makana lillah, yang namanya ikhlas itu adalah apa yang mereka harapkan semuanya dari Allah, itu ikhlas. Bukan ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Sampai ada orang yang bilang, orang yang mengharap, yang beramal mengharapkan surga, maka dia musyrik. Wah, bagaimana ini? Orang yang beramal mengharapkan surga, maka dia musyrik. Maka kalau begitu Rasulullah musyrik, para sahabat musyrik, para imam-imam kaum muslimin musyrik. Karena mengharapkan surga itu perintah Allah, ajaran Rasulullah, apa yang lakukan para sahabat. Bagaimana Allah katakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah anda melakukan amalan, bersegeralah anda menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi kita mengajari, idza sa'altumullaha fas'alullaha jannatal firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus. Berarti Nabi mengajari syirik. Inilah orang-orang sufi yang memiliki perkataan yang kelihatan indah tapi racun. Ya Allah, kalau saya beramal itu karena mengharap surgamu, maka haramkan surgamu bagiku. Kalau saya beramal itu karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Ini kalimat-kalimat yang batil, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, nabinya, para sahabat. Ikhwan billah, ikhlas adalah makana lillah. Dan itiba adalah makana ala sunnah. Apa yang sesuai dengan sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, Itiba itu dalam beberapa perkara sesuai dengan jenisnya, ukurannya, waktunya, tempatnya. Ini diantaranya jenisnya, kemudian volumenya, jenisnya. Jenis zakat itu bahimatul an'am, unta, sapi, atau kerbau, kambing. Tidak boleh zakat, tidak boleh zakat atau truwelu, atau ayam, bahimatul an'am, atau ibadah korban itu dengan bahimatul an'am. Korban itu antara dengan sapi, antara sapi, kambing, kemudian unta, tidak boleh korban dengan ayam. Walaupun jumlahnya 2 juta ayam, tidak boleh dipakai untuk korban. Kemudian ukurannya, jumlahnya, salat isya ya hanya 4 rakaat, tidak boleh 5 atau 6. Waktunya, korban itu tidak boleh dilakukan sebelum salat Id. Tempatnya, haji itu hanya ada di Mekah, Ka'bah Baitullah, ada di Mekah sana. Enggak boleh haji di Blitar. Dan seterusnya, sehingga ada beberapa kaidah itiba yang wajib kita ketahui dengan benar. Kemudian ikhwan, para ulama juga mengatakan poros ibadah itu 3. Al-mahabbah wal-khauf wal-roja. Ini sesuatu yang harus ada pada setiap ibadah. Rukun ibadah, pilar-pilar ibadah, al-mahabbah wal-khauf wal-roja. Berdasarkan beberapa ayat, kanu yusari'una fil khairat raghaban wa rahaban. Kanu yusari'una fil khairat dalil mahabbah. Mereka bersegera dalam kebaikan, bersegera itu karena ada rasa cinta. Raghaban, penuh dengan harap. Rahaban, penuh dengan takut. Sehingga al mahabbah wal khauf wa raja. Para ulama kita mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fawa zindiq, wa man abadallaha bil khawfi wahda fawa al-haruri, wa man abadallaha bil raja'i wahda fawa al-murji', wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wa raja'i fawa al-mu'min muwahid. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan cinta semata, maka dia zindiq. Zindiq ini munafik berat. Kenapa dikatakan zindiq? Kalau benar-benar dia cinta, maka dia pasti akan itiba. Ini orang bilang cinta, cinta, cinta, tapi enggak ada itibanya sama sekali, maka dia zindiq. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan takut semata, maka dia haruri khawarij. Hingga ketakutan dia menjerumuskan dalam kesesatan. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan rojak harapan semata, maka dia murji, meremehkan dosa-dosa, menggampangkan dosa-dosa. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, khauf dan rojak, maka dia mukmin yang bertauhid, mukmin ahli tauhid. Kemudian beliau membawakan contoh-contoh ibadah, dan ini bukan keseluruhan ibadah, akan tapi hanya merupakan contoh-contoh ibadah. Sehingga beliau mengatakan wa ghairu dzalik min anwal ibadah allati amarallahu biha, dan yang lain-lainnya. Sehingga yang beliau bawakan di situ hanyalah sebagian contoh-contoh dari macam-macam ibadah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan ba'da dzuhur. Kita telah sampai pada jam 11:30. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah untuk bisa menyelesaikan pelajaran kita Karena belajar itu ikhwan, yang penting istiqomahnya. Terkadang di tengah jalan kita bosan, kita jenuh, kita jemu. Ini penyakit thalabatul ilmi dan penyakit semuanya sungguhnya. Maka mintalah tolong kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa benar-benar bisa dimudahkan mengikuti sampai akhir pelajaran, sehingga tidak hanya mencicipi al-usulu salasa, mencicipi ujungnya, ditinggal semua yang lainnya. Ini adalah tidak baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.